Mitra bisnis, beberapa minggu lalu jalur Transjakarta di kawasan Mampang, Jakarta diblokir warga setempat karena ada seorang anak sekolah meninggal akibat tertabrak Transjakarta. Pemblokiran tersebut mengakibatkan bis Transjakarta tidak dapat beroperasi dan membuat terjadinya kemacetan parah. Di sisi lain, jalur Transjakarta yang sudah dipisahkan seharusnya steril dari kendaraan lain maupun orang yang berjalan ataupun menyeberang. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Pak Danang, apa komentar Anda? Ya, yang pertama, saya yakin kecelakaan lain yang melibatkan kendaraan non-Transjakarta pasti lebih banyak daripada yang melibatkan Transjakarta. Saya kira kan itu kan yang harus orang juga harus tahu ya, artinya juga informasinya harus cukup balance bahwa kecelakaan itu sangat banyak terjadi di Jakarta dan saya kira kita harus apakah itu Transjakarta atau bukan itu harus kita hindarkan. Nah yang kedua saya kira juga menjadi penting pada saat kita melihat apa yang ingin dicoba dilakukan dengan Transjakarta yaitu kan memberikan prioritas kepada angkutan yang harapannya itu adalah memiliki kapasitas besar dan juga frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan jenis-jenis angkutan yang lain. Nah persoalannya muncul pada saat yang pertama jalur-jalur busway yang selama ini digunakan untuk Transjakarta itu tidak dalam jumlah frekuensi yang cukup ya. Idealnya itu kan antara 3 sampai 5 menit ya maksimal headway-nya atau jarak antar bis itu. Sehingga apa betul-betul jalur yang didedikasikan itu betul-betul dimanfaatkan secara penuh oleh angkutan bis itu sendiri. Nah sekarang yang terjadi meskipun jalurnya sudah khusus tapi frekuensinya tidak cukup atau masih sangat jarang. Nah artinya apa, implikasinya apa? Orang melihat bahwa ada unused capacity atau kapasitas yang tidak dipakai dan orang selalu mengambil risiko untuk dia bisa apakah yaitu kalau kendaraan pribadi itu menggunakan jalur busway tersebut atau yang kedua masyarakat yang sering merasa itu bisa digunakan untuk menyeberang dan sebagainya padahal tingkat bahayanya cukup besar. Daerah Mampang cukup padat penduduknya. Mungkinkah perlu infrastruktur tambahan? Ya kalau sebenarnya kalau kita lihat itu persekuncinya itu adalah frekuensi yang tinggi. Ya busway atau bus priority itu kuncinya itu kan frekuensinya tinggi sehingga kapasitas yang disediakan cukup banyak dan infrastruktur yang disediakan itu terpakai. Jadi kalau ukurannya saya kira bukan lokasinya tetapi apakah pelayanan dan permintaannya cukup tinggi atau tidak. Masyarakat setempat melakukan pemblokiran terhadap jalur Transjakarta. Ya, kalau sudah terjadi, saya kira memang harus ada rekonsiliasi ya persoalan dengan masyarakat ya. Didudukkan secara bersama, permasalahannya di mana, kemudian perlu ada penyelesaian sengketa yang mekanisme dengan baik. Nah, ini saya kira yang harus kita set betul ya. Kalau terjadi persoalan-persoalan yang serupa, harus ada mekanisme penyelesaian masalah. Apakah itu melalui rembuk warga atau itu melalui upaya-upaya yang lebih legalistik ya di pengadilan dan sebagainya. Tetapi sebaiknya memang harus ada proses edukasi yang terus-menerus di sisi masyarakat. Demikian Danang Parikesit, saya Kiki Wijaya.